Yen tak sawang sorote mripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha ra wani ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan apa tiki ora mau dukung mung dadi kanca mesra mergo kependam cinta. Kita tersenani.